Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para talabah rahimani wa rahimakumullah, malam ini melanjutkan membaca kitab Durusul Lughatil Arabiyyati li gharinatikina biha ajuthani 6. Dan kita memasuki halaman yang ke-98. Barakallahu fikum. Kita baca perintahnya. Poin keempat, perintahnya sugil amra minal af'alil atiyati. Watla fi'il amr dari fi'il-fi'il berikut ini. Nah, kemarin telah dijelaskan tentang bagaimana cara membuat fi'il amr. Ya kan? Ya, apa bagaimana caranya kemarin? Yaitu dari fi'il fi'il mudhari' yang dilanjutkan. Fi'il mudhari' yang dibuang huruf mudhara'nya lalu menjazm huruf terakhir. Jazmnya bisa dengan sukun, bisa juga dengan membuang nun. Nah, dan fi'il amr itu, fi'il amr berarti domirnya itu barisannya mukhatab, yang mulai dari anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, di situ kan. Maka kita baca mudhari', contohnya taktubu, ya berarti anta itu apa, taktubu, taktubani, taktubuna, gitu kan. Apa antinya? Taktubina, taktubani, taktubna. Nah, fi'il-fi'il ini yang tadi dimaksudkan untuk dibuat fi'il amr. Fi'il-fi'il ini, fi'il-fi'il yang tadi disebutkan semuanya dibuang huruf mudhari'nya, gitu kan? Lalu setelah itu diberi hamzah wasal, dan yang terakhir dibuang nunnya. Kalau dia itu berakhiran alif dan nun, atau wawu dan nun, atau ya dan nun, dibuang nunnya. Kalau yang berakhiran doma berarti disukun. Nah, terus yang paling terakhir yang taktubna mabni, mabni sehingga tetap bentuknya. Yang tadinya taktubu menjadi uktub, yang taktubani uktuba, yang taktubuna uktubu, yang taktubina uktubi, terus apa lagi, yang taktubani uktuba, yang taktubna uktubna. Nah, itu ya. Nah, itu kalau fi'il mudhari'nya ainnya doma. Kalau ainnya fathah, maka tetap fathah juga fi'il amrnya, seperti yaftahu iftah, iftahu, kan gitu. Kalau ainnya kasro, fi'il amrnya juga kasro, seperti ijlis, apa dah bilangnya, yajlisu ijlis, tajlisu ijlis, tajlisani ijlisa, tajlisuna ijlisu. Nah, barakallahu fikum. Ya, sekarang silakan dibaca dua-dua gantian, fi'il madhi mudhari' lalu amr, sambil diartikan. Qatala yaqtulu uqtul, artikan telah membunuh, yang diartikan fi'il amrnya aja. Oh, bunuhlah. Iya. Dhahaba yadhhabu idhhab, pergilah. Ahsanta. Jalasa, cukup dua kata. Jalasa yajlisu ijlis, duduklah. Fahima yafhamu afham, fahima yafhamu, fahima yafhamu afham. Fi'il amrnya berarti ifham, ifham, na'am. Iya. Pahamilah. Apa? Iya, betul. Ganti. Hafidho yahfadu ihfad, jagalah. Sajada yasjudu usjud, sujudlah. Naam. Berikutnya. Raka'a yarka'u urku. Irka. Raka'a yarka'u irka. Ruku'lah. Syakara yashkuru ushkur. Bersyukurlah. Naam. Berikutnya. Sami'a yasma'u isma'. Dengarlah. Rafa'a yarfa'u irfa'. Naiklah. Angkatlah. Angkatlah. Naam. Darasa yadrusu udrus. Pelajarilah. Alima ya'lamu i'lam. Ketahuilah. Naam. Siapa sekarang? Syariba yashrabu ishrab. Halaqa yahliku ihlik. Artikan. Syaraba minumlah. Ishrab. Ishrab minumlah. Ihlik mencukurlah. Naam. Siapa lagi? Halaqa yahliku ihlik. Kasara. Halaqa yahliku ihlik. Syukurlah. Kasara yaksuru. Yaksiru. Kasara yaksiru iksir. Patahkanlah. Nah, kasara yaksiru iksir. Patahkanlah. Terus. Gosala yagsilu. Basuhlah. Ya apa? Amarnya apa? Oh. Apa? Gosala yagsilu. Iksil. Iksil. Naam. Tobaho yatbahu. Yatbuhu. Oh yatbuhu itbuh. Utbuh. Oh, utbuh. Apa ini? Di antum semuanya doma ya. Yat buku apa yat bahu? Yat buhu. Yat buhu ya. Iya dah. Biasanya kalau ada huruf halqi, kalau ain atau lamnya harful halqi itu fa'ala yaf'alu. Timbangannya itu kiasnya yaf'alu. Fa'ala yaf'alu. Sehingga kita baca tobaho yat bahu. Yat bahu ya. Kiasnya gitu. Maksudnya kiasnya aturan ininya, aturan apa? Umumnya. Namun ada beberapa lafaz yang dia keluar dari kias sad. Sad itu keluar dari kias. Nah ini belum dilihat. Belum sempat melihat apakah salah cetak ataukah ini lafaz yang sad. Lafaz yang keluar dari kebiasaan. Ya terus. Artinya apa? Memasak. Masaklah. Masaklah. Qata'a yatla'u. Yatla'. Potonglah. Jama'a yajma'u ijma'. Kumpullah. Kumpullah. Iya, berkumpul jama'ah. Atau mengumpulkan. Kumpulkanlah. Jama'a ijma'u ijma', kumpulkanlah. Karena beda antara kumpul dan kumpulkanlah ya. Kumpulkanlah. Naam. Abada ya'budu u'bud. Sembahlah. Nazala yanzilu. Anzil. Inzil. Inzil. Turunlah. Arafa ya'rifu i'rif. Ketahuilah. Kenalilah. Kenalilah. Akala ya'kulu u'kul. Makanlah. Naam. Kul atau kul ya. Ya. Ya berikutnya. Fa'ala yaf'alu if'al. Kerjakanlah. Fataha yaftahu iftah. Bukalah. Nah, berikutnya. Doroba yadribu idrib. Pukullah. Kataba kataba yaktubu uktub. Tulislah. 6. Berikutnya. Sa'ala yas'alu is'al. Bertanyalah atau tanyakanlah. Bertanyalah atau tanyalah. Nah. Mana ayam na'u imna? Buatlah. Laranglah. Laranglah. Cegahlah, laranglah. Nah. Cegahlah, laranglah. Ya, berikutnya. Dhuhika yadhaku idhak. Tertawalah. Tertawalah. Rokiba yarkabu irkab. Naikilah. Naikilah. Satu lagi sekalian. Akhoda yakhudu. Akhoda yadhudu. Akhoda yakhudu. Akhoda yakhudu. Hud. Hud. Nam, artinya ambil, ambillah. Ambillah. Nah, asantum arkalafikum. Kalau kita perhatikan fiil-fiil yang ada yang wazannya fa'ala yaf'alu seperti kataba yaktubu, ya. Ada yang wazannya fa'ala apa tadi fa'ala yaf'ulu seperti kataba yaktubu. Ada yang wazannya fa'ala yaf'alu seperti sa'ala yas'alu. Ada yang wazannya fa'ala yaf'ilu seperti apa? Nazala yanzilu. Jadi fa'ala ada tiga mudhari'nya. Apa itu? Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ilu. Nah, sekarang yang fa'ila. Fa'ila bisa fa'ila yaf'alu seperti raqiba yarkabu. Iya kan? Fa'ila yaf'alu, raqiba yarkabu. Atau fa'ila yaf'ilu. Fa'ila yaf'ilu. Ada enggak fa'ila yaf'ilu di situ? Enggak ada ya? Contohnya enggak ada. Contohnya hasiba yahsibu. Ada. Yang mana? Arofa ya'rifu. Fa'ila dari fa'ila yang ain madinya dikasro. Seperti apa? Hasiba yahsibu. Itu di situ enggak ada. Nah, itu. Jadi fa'ila ada dua. Pertama fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'ilu. Sudah berapa wazan? 5 kan? Satu lagi sekarang fa'ula. Fa'ula yaf'ulu, cuman satu kalau fa'ula. Fa'ula yaf'ulu. Hasuna yahsunu, kaburo yakburu. Jahula yajhulu, itu apa? Jahula apa jahila? Yang jelas hasuna yahsunu, itu doma ya. Nah. Lah itu cuman satu kalau itu, yang fa'ula cuman satu. Itu mudhari'nya yaf'ulu. Ada berapa berarti jumlahnya? 6. Nah, ini yang disebut dengan fi'il fulasi mujarrad. Kalau antum nanti suatu ketika mendengar fi'il fulasi mujarrad, artinya fi'il yang tadi disebutkan, yaitu 6 timbangan tadi disebut fi'il yang 3 huruf yang lepas dari huruf tambahan. Itu. Jadi semuanya timbangannya fa, ain dan lam. Fa, ain dan lam. Cuman fa-nya, cuman ainnya kadang fathah, kadang kasrah, kadang dhamma. Maksudnya bisa fathah, fa'ala, bisa kasrah, fa'ila, bisa juga dhamma, fa'ula. Nah, itu namanya fi'il apa? Sulafi mujarrad. Nah, fi'il yang terdiri dari 3 huruf tanpa ada huruf tambahan. Nah, itu harus dihafal. Antum ngapalnya misalnya bacaan pertama antum hafal fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ilu, fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'ilu, fa'ula yaf'ulu. Nah, itu. Anunya, dia apa? Timbangannya. Ke belakangnya nanti ngikut yang di depan ini, yang di depan yang antum hafal tadi. Ya, seperti contohnya ikut apa? Mudorek. Mudorek kita fi'il amr, contohnya fi'il amr. Fi'il amr itu berasal dari fi'il mudorek kan? Kata bayak tubuh berarti uktub. Fi'il amrnya doma. Yang fataha yaftahu iftah. Jalasa ijlisu ijlis. Hasiba yaksibu ihsib. 6. Maksudnya tasrifan setelahnya itu mengikuti madhi mudorek. Nah, nanti ada isfiil, isim fa'il, fa'ilun, maf'ulun, nah, dan seterusnya. Nah, ya kita baca lagi. Hamzatul amri hamzatu waslin fala tuktad fokoha au tahtaha alamatul hamzah. Hamzah wasal adalah apa? Hamzah fi'il amr. Hamzah fi'il amr adalah hamzah wasal. Hamzah sambung, wasal itu hamzah sambung. Hamzah itu waslin. Hamzah pada fi'il amr adalah hamzah sambung. Fala tuktab. Fala tuktabu tidak ditulis. fokoha di atas hamzah tersebut tidak ditulis, au tahtaha atau di bawah hamzah itu tidak ditulis alamatul hamzah, tanda hamzah. Yang untuk melihat itu hamzah, itu namanya kepala ain. Dalam istilah ilmu imla disebut kepala ain. Bikin ain kemudian dibuang badannya, berarti apa namanya kepala ain. Itu kepala ain itu untuk hamzah qat'i. Hamzah qat'i itu hamzah pasti, hamzah yang kedua. Kalau hamzah wasol, hamzah sambung. Kalau yang kedua namanya hamzah qat'i. Nah, hamzah sambung itu hamzah yang dibaca di awal kata, tidak dibaca di pertengahan antar kata. Itu hamzah wasol. Uktub, waktub. Nah, ya kan? Di awal kata dibaca, di tengah kata enggak dibaca. Itu namanya apa? Hamzah wasol. Tuntaku filip tidak. Watas kutu inda darji. Nah, itu bahasa Arabnya gitu. Hamzah wasol itu diucap di awal kata, tidak diucap di pertengahan antar kata. Beda dengan hamzah qat'i. Hamzah qat'i seperti ya, mana hamzah qat'i? Kita abun misalnya, abunan abun ya, itu ada hamzah kan depannya. Itu hamzah qat'i. Hamzah qat'i itu dibaca di awal ataupun di akhir. Ya, tuntaku fil ibtida' wa fid darj, di awal dan di pertengahan antar kata. Abun wa abun, gitu kan? Abun wa abun. Kalau hamzah qat'i, kalau hamzah wasal dibaca hanya di awal. Uktub waktub. Nah, itu hamzah wasal. Nah, alamatnya kalau hamzah wasal kepala sod. Kalau hamzah qat'i kepala ain. Nah. Ya, perhatikan apa tulis. Karena sering keluar ini biar nanti enggak ketuker atau enggak bingung ketika antum dapati lagi. Ya, ini ada ain, ada sod. Untuk hamzah qat'i kepala ain. Badannya dibuang ainnya. Jadi tinggal seperti ini. Gitu kan? Nah, kalau hamzah wasal kepala sod. Sod badannya dibuang, tinggal kepalanya. Nah, itu hamzah wasal. Jadi ada kepala ain, ada kepala sod. Istilah dalam ucapannya gitu, kepala ain. Kepala sod. Nah. Barakallahu. Terus bagaimana ngucapnya? Tadi sempat ada yang keliru ngucapnya. Hamzah wasal kalau pada fi'il amr ngucapnya doma atau kasro, cuma dua. Doma atau kasro. Uktub. Diucap apa ini? Doma kan? Kasro seperti iftah, ijlis. Nah, kan itu. Bagaimana membedakannya? Lihat pada huruf ketiga. Uktub, hamzah, kaf, ta. Taknya doma enggak? Doma berarti baca. Kalau huruf ketiganya doma, dibaca doma, uktub. Huruf ketiganya fathah atau kasroh, dibaca kasroh. Seperti ijlis, ada hamzah, ada jim, lam. Nah, lamnya kasroh enggak itu? Ya jlisu, kasroh kan? Maka dibaca kasroh. Lebih jelas sih, papan tulis, lihat lagi. Yaktubu, kita bikin fi'il mudhari' dulu ya. Yaktubu, yaftahu, sama yajlisu. Ini kan yaktubu, yaftahu, yajlisu. Kita bikin fi'il amr. Bagaimana caranya? Buang huruf mudhari'ah. Ya, huruf mudhari' kita buang. Setelah itu dimajzumkan. Nah, ini fi'il-fi'il ini majzumnya dengan sukun. Karena bukan fi'il yang berakhiran alif nun atau wawu dan nun atau ya dan nun. Fi'il yang berakhiran huruf yang sahih semua di sini. Kita kasih sukun semua. Di atas ba ada sukun, di atas ha ada sukun, di atas sin ada sukun. Gitu ya. Ini bikin fi'il amr. Lalu kita ngucap ini. Ngucap yang uktub setelah dibuang ya mudhara'nya, enggak bisa ngucap. Maka pinjam apa ini? Hamzah wasal. Sekarang bagaimana ngucapnya? Dari tiga-tiganya kita pinjam hamzah wasal. Kalau huruf ketiganya doma dibaca uktub. Dibaca doma misalnya 1 2 3 nih, baca doma. Huruf ketiganya fathah kasra, iftah. ijlis. Nah, itu ya. Nah, saya majukan nanti yang apa? Fi'il lain, misalkan fi'il yang istaghfara atau iftataha. Iftataha ya, fi'il madhi ini. Iftataha, ini berawalan hamzah wasal nih. Kita bikin fi'il majhul. Nah, fi'il majhulnya gini. Bagaimana mengucapnya? Karena huruf ketiganya doma, ketika dikit majul huruf ketiganya doma, maka diucap uftutiha, uftutiha. Nah, oke, jadi kalau pada fi'il amar kembali, mengucapnya, kalau fi'il mudoreknya ainnya doma dibaca doma, kita aja gampangnya. Kata bayak tubuh uktub. Kalau ain fi'il mudoreknya fathah dibaca kasro, ya fataha yaftahu iftah. Atau kalau ain mudaraknya kasro juga dibaca kasro. Jelasnya ya jilisu ijlis. Gitu. Berarti sudah ada dua bacaan ini, doma dan kasro. Satu lagi bacaan untuk hamzah wasol yaitu fathah, dibaca fathah. Kapan dibaca fathah? Hamzah wasol yang bertemu dengan hamzah wasol pada al. Seperti kita tulis kitabun. Kitabun kita kasih al, jadi apa? Al-Kitabu. Nah, baca fathah kan? Nah, itu Al-Kitabu. Satu lagi pada cuman dua, hamzah wasal yang baca fathah cuman dua. Pada lafaz sumpah. Aima. Nah, Aimanullah. Ingat pernah tulis antum tempat-tempat yang hamzah wasal kan? Hamzah wasal yang jumlahnya isim yang 10 itu. Ismun, istun, ibnun, ibnatun, ibnumun, imru'un, imro'atun, isnani, isnatani. Ingat tak? Imanullah. Nah ini fathahnya berarti pada yang beral. Al-Kitabu. Ini hamzah wasal sama Imanullah. Nah tadi disebutkan hamzah wasal itu dibaca ketika di awal kata uktub iftah ijlis Al-Kitabu Imanullah. Kalau di tengah kata hilang, enggak dibaca. Hurufnya ada tapi bacaannya hilang. Contohnya kita bikin thumma atau wawu. Yang gampang apa? Wawu aja ya. Kasih wawu semua. Uktub menjadi waktub. Iftah menjadi waftah. Ijlis menjadi wajlis. Alkitabu menjadi walkitabu. Nah. Ini Emanullah wa Emanullah. Berarti hilang. Yang tadi disebut hamzah wasalnya doma, ketika kemasukan kata yang lain semuanya jadi fathah. Uktub waktu, iftah waftah, nggak pengaruh kasarannya kan. Ijlis wajlis, wal kitab. Nah, absir itu hamzah qat'i fi'il amr, hamzahnya qat'i. Absir artinya gembiralah. Bahasanya senanglah, gembiralah. Fi'ilnya gini, absara. Dari af'ala yuf'ilu, absara yubsiru. Absara yubsiru. Nah, ada yang bertanya kalau absir apa hamzanya? Hamzah hamzah qat'i bukan wasal. Absara yubsiru artinya memberikan kabar gembira. Absara yubsiru. Ibsaron, mubsirun, mubsaron. Absir, absir di sini fi'il amrnya. Absir. Artinya absir itu kalau ikut perubahan kata di sini bukan artinya gembiralah, cuman pemakaiannya itu diberikan kepada arti itu. Senanglah, gembiralah. Nah. Untuk bisa membedakan apakah ini hamzahnya qat'i atau wasal? Nah, terutama tulisan yang enggak ngasih harokat kan ada ya. Bagaimana caranya antum kenali tempat-tempatnya hamzah wasal, di mana saja tempatnya? Kalau sudah mengenali tempatnya hamzah wasal, yang bukan di tempatnya berarti hamzah qat'i. Itu. Tempatnya enggak banyak hamzah wasal. Pertama antum menghafal yang 10 kata tadi. 10 kata tadi. Apa itu? ismun, istun, ibnun, ibnatun, ibnumun, apa? Isnani, isnatani, apa? Imroun, imroatun, satu lagi, imanullah, iman, siap dapat jumpa, imanun, imanu. 10 kan? Nah itu, ini yang menjawab soal semua. Sama al. Al itu berarti hurufnya. Tadi kan isim. Berarti itu isim 10 tuh. Tambah lagi al. Al itu berarti yang kitabun yang tambah al. Al kitabu huruf. Nah itu. Yang menjawab soal. Ada lagi al-bata. Tapi al-bata. Lafat al-bata. Tadi ulama berselisih antara wasol atau qat'i. Ini yang tadi disebutkan isim 10 sama al. Ini namanya yang sama'i. Sama'i itu berarti yang apa kita, apa yang sudah kita dapati dari orang Arab, sudah ada pada literatur mereka, kalau itu adalah hamzah wasal, nggak bisa dikiaskan kita jadikan isim lain ini kita bilang hamzah wasal, nggak bisa, kita nerima jadi itu sama i. Nah, kemudian ada tempat yang kiasi, kalau kiasi yang penting kita hafal rumusnya, kata-kata yang lain bisa dimasukkan di situ. Nah, berarti tadi yang sama i jelas, cuman menghafal 10 tambah al, gitu ya. Yang kiasi ada 6. 7, yang kasih ada 7. 7 ini pertama pada fi'il madi yang 5 huruf. Yang 5 huruf. 2 pada masdarnya fi'il madi tersebut. Kemudian pada fi'il amrnya. Jadi ulang fi'il madi yang 6 huruf seperti apa di situ misalkan ittoroba, masdarnya itirobun, fil amrnya ittorib, gampangan ittoroba, itirobun, ittorib. Kemudian yang apa ini berikutnya, yang fiil khumasi, tadi khumasi sekarang sudasi, fiil yang 6 huruf seperti istighfaro, lalu masdarnya istighfaro, istighfarun, sama fiil amrnya istighfir, 6 kan. Satu lagi yang kita bahas sekarang apa ini, fiil amr yang sulasi, nah, fiil amr yang 3 huruf yang sedang kita baca ini, tempat apa kiasinya. Selain itu masuknya berarti qat'i. Nah, artinya antum tinggal menghafal fiil yang sulasi, ada fiil sulasi yang 3 huruf, ada fiil yang 4 huruf, ada 5 huruf, ada 6 huruf, ya itu antum menghafal yang dihafal yang 5 huruf 6 huruf. Fi'il madi yang 5 huruf 6 huruf, masdar hamzahnya itu hamzah wasol, masdarnya juga, dan fi'il amrnya juga. Kalau fi'il sulasi pada fi'il amrnya saja yang hamzah wasol yang baru sedang kita bahas ini. Nah, barakallahu fikum, kita lanjutkan. Ya, poin kelima. Ta'ammal mayali. Perhatikanlah berikut ini. Ya, kita baca bareng. Uktubid darsa. Uktubid darsa. Tulislah pelajaran. Tulislah pelajaran. Iqra'il Qur'ana. Iqra'il Qur'ana. Bacalah Al-Qur'an. Bacalah Al-Qur'an. Ishrabil qahwata. Ishrabil qahwata. Minumlah kopi. Minumlah kopi. Il'abil ana. Il'abil ana. Mainlah sekarang. Mainlah sekarang. Uktub. Uktub. Ya Hamidu. Ya Hamidu. Ah, disambung ya. Ya Hamiduk, Ya Hamiduktub. Ya Hamiduktub. Wahai Hamid, tulislah. Wahai Hamid, tulislah. Ijlis. Ijlis. Udkhul wajlis. Udkhul wajlis. Masuklah dan duduklah. Masuklah dan duduklah. Ifham. Ifham. Qala li abi. Qala li abi. Bifham. Berarti langsung ya. Qala li abibham. Qala li abibham. Naam, barakallahu fikum. Nah itu antum perhatikan, hamzah wasal ketika di awal dibaca, ketika di tengah enggak dibaca. Ya. Uktub hamzahnya hamzah wasal. Ad-darsa hamzah wasal bukan? Ad-darsa hamzah wasal. Berarti ada berapa hamzah wasal uktub ad-darsa? Ada 2 kan? Nah, yang di awal dibaca, yang tengah enggak dibaca. Uktub ad-darsa. Nah, kemudian uktub asalnya sukun fi'il amr. Kenapa diganti kasro? Kenapa diharokat kasro? Karena ketemu 2 sukun. Mana 2 sukun itu yang dimaksud? Sukun pada ba dan sukun pada setelah lam. Setelah hamzah wasal, apa hamzah wasal setelahnya? Lam. Itu lam apa namanya? Lam syamsiyah. Karena lamnya ketemu huruf syamsiyah, maka lamnya jadi enggak pengaruh. Sehingga sekarang sukunnya pada dal. Karena lamnya lam syamsiyah sih. Sukunnya pada dal. Berarti di situ ada ketemu dua sukun. Pertama sukun pada ba, yang kedua sukun pada dal. Sukun pada dal. Dal tasdid itu ibarat dari dua sukun. Gitu ya. Yeah. Pertama sukun, pertama dal yang bersukun, yang kedua dal yang berharokat. Nah, yang ini juga ikra'il qur'ana, asalnya ikra'. Kenapa dibaca ikra'il qur'ana? Karena ketemu juga dua sukun. Pertama sukun pada hamzah ikra', yang kedua sukun pada lam qomariyah. Sukun gak lamnya? Sukun. Kenapa lamnya gak diidgham? Gak dileburkan? Karena lamnya lam qomariyah bukan syamsiyah. Sehingga sukunnya di situ, di lam dan di hamzah. Isyrobil kahwata, sama seperti ikra'il qur'an. Ketemu dua sukun. Sukun pada ba' dan sukun pada lam. Nah, hamzahnya dianggap enggak ada, ya. Sehingga kita katakan sukun pada ba dan sukun pada lam. Karena hamzah di tengah kata dianggap tidak ada, meskipun ada dalam tulisan. Ya, jelas ya? Ada pertanyaan? Kalau enggak ada, kita lanjut pelajaran ke-6. Yang empat itu sung itu dari kata apa? Buatlah. Yang mana empat mana? Yang perintah nomor 4. Oh ya, bil amr. Dari sogo yasugu. Sogo yasugu. Timbangannya fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu seperti sug, seperti kita ngucap kata bayak tubu. Nah, kata bayak tubu. Dari fa'ala yaf'ulu. Fi'ilnya fi'il ajwab, seperti qala yaqulu qul. Nah, itu ya. Qala yaqulu qul. Fi'il apa namanya? Fi'il ajwab. Fi'il ajwab itu fi'il yang tengahnya huruf ilat, huruf yang ada penyakit, huruf penyakit, huruf ilat itu. Maksud penyakit di situ wawu, ya atau alif, itu huruf penyakit. Nah, qala yaqulu. Sogo yasugu. Fi'il amarnya qul sug. Nah, insyaallah akan kita lewati pada malam Senin pelajaran itu. Ada. Kita lebih cenderung ke kaidah. Meskipun ada tasrifannya, tapi namun cenderung ke kaidah nanti yang pelajaran malam Senin. Tapi masih beberapa pertemuan ke depan masih lama. Nah, insyaallah. Ada pertanyaan? Mau kita cukupkan apa tambah pelatihan ke-6? Pelatihan poin ke-6, poin ke-6 ini ada 11 nomor. Lama ya, Pak. Sudah. 11 lama ini. Lama, jadi kita cukup aja. Ya, cukup aja. Cukup. Ada pertanyaan enggak? Di grup kalau enggak ada pertanyaan? Sedikit tapi diharapkan mungkin ya. Karena antum sudah masuk fiil-fiil, diharapkan ya, bisa ya. Mungkin di fiil-fiil ini enggak ada? Qala yaqulu qul. Qala yaqulu qul juga. Qul ini kita qul juga. Beda antara qala yaqulu fiil amarnya qul dengan akala yaqulu fiil amarnya qul. Nah, itu kan kafan pakai qul, sama-sama ngucapnya qul dengan qul kan itu. Nah, ya itu kan qul. Kalau ini qul, beda. Dari secara iklalnya beda. Nah, kalau akala dari fi'il mahmus. Fi'il mahmus itu fi'il yang ada hamzanya. Hamzanya kebetulan di fa' di situ. Akala yakulu. Kalau qala yakulu dari fi'il ajwab. Nah, qala yakulu asalnya gini kalau ditulis. Qala yaqulu. Apa wazannya? Ketika kita bilang wazan, berarti dia secara asal itu harus ikut wazan. Enggak boleh keluar dari itu. Yaitu wazannya fa'ala yaf'ulu. Wazannya fa'ala yaf'ulu ya. Qala yaqulu, fa'ala yaf'ulu. Kok bisa dari fa'ala menjadi qala? Dari yaf'ulu menjadi yaqulu. Nah, ini disebut i'lal. Di sini terjadi i'lal. Yaitu apa yang terjadi? Qala asalnya qawala. Qawala. Nah, gitu. Asalnya masdarnya apa? Qala yaqulu, qaulan kan? Qaulan. Berarti ada qaf, ada wawu, ada lam. Huruf aslinya. Qala qawala. Di sini i'lalnya apa? Taharakatil harf, taharakat, taharaka harful illa wan fataha maqablaha kulibat alifan. Huruf ilat, huruf penyakit yang huruf wawu berharokat fathah sebelumnya, berharokat ya baik fathah atau yang lain, dan sebelumnya ada harokat, huruf sebelumnya fathah, maka dirubah jadi alif, jadi qala. Itu yaqulu asalnya yak, yakwulu. Yakwulu sesuai kan? Yakwulu, yakwulu. Lihat timbangan, sesuai enggak? Yakwulu dengan yakwulu. Sesuai kan? Yakwulu, yakwulu. Lurus dengan timbangan. Apa yang terjadi? Tadi yang tadi. Berharokatnya huruf ilat, huruf awu berharokat. 6. Kemudian qoblahu sakin, sebelumnya sukun, nukila, maka dipindah harokatnya. Kalau tadi berharokat huruf apa tadi yang qawala? Berharokat huruf ilat sebelumnya fathah, maka dirubah jadi alif. Qala kan? Kalau ini berharokatnya huruf ilat yaitu wawu, harokatnya doma, sebelumnya sukun. Nah, belum sebelum sukun beda kan? Maka nukilat, maka harokatnya dipindah. Yang yakbulu jadi doma, doma pada wawu dipindah ke qaf. Wawunya ketika dipindah harokatnya jadi kosong, enggak ada harokatnya, menjadi yakulu. Ini jadi apa? Yakulu. Ya. Fi'il amr dibuat dari fi'il mudhari, yakulu. Fi'il mudhari kita bikin fi'il amr. Apa yang kita lakukan? Buang huruf mudhara'a. Bilang apa sekarang? Kulu kan? Setelah itu dijazm enggak? Dijazm, dimajzum. Apa yang dimajzumkan? Lamnya disukun. Apa sekarang tadi? Kul. Sekarang ketemu wawu sukun dan lam sukun. Terjadi iklal lagi di sini. Apa yang terjadi? Apa iklalnya? Huruf, huruf berpenyakit, huruf ilat sukun, setelahnya sukun maka dibuang huruf ilatnya. Jadi kul. Itu asalnya dari ini. Dari situ kul. Ketika fa'il, ketika kita rubah jadi yakuluna. Enggak seperti ini, lihat. Yakuluna. Takuluna ya, takuluna. Kita bikin fil amr takuluna. Apa takuluna? Kalian berkata. Kita bikin fil amr. Apa yang kita lakukan? Buang huruf mudhara a. Iya enggak? Setelah itu apa? Buang nun. Jadi enggak fil amr. Jadi selesai, enggak usah apa-apain lagi. Kulu. Kulu berarti berkatalah kalian. Sudah. Beda dengan kul. Kalau kul wawunya dibuang ini. Kenapa dibuang? Karena ketemu huruf ilat sukun setelahnya sukun. Kalau ini wawu yang kulu, huruf ilat sukun setelahnya harokat. Jadi enggak perlu dibuang. Mengerti enggak? Iya kan? Kalau kul wawunya dibuang yang tengah, kalau kulu wawu tengahnya enggak dibuang. Sebab apa? Sebab huruf ilat yang sukun setelahnya doma, bukan sukun. Nam kulu, cuman ini wawunya dikasih alif setelah itu. Alif apa namanya? Alif fariqo, alif tambahan aja. Kulu. Nah, ini untuk i'lal, itu pelajaran i'lal ya. Nanti insyaallah akan antum lewati. Ada bab i'lal nanti insyaallah. Ya. Oh, yang akalanya. Akala, akala yakulu. Nah, itu ya. Akala yakulu dibikin fil amr. Yang pertama buang huruf mudhara'a menjadi seperti ini. Huruf hamzanya sukun, setelah itu kap doma, lalu lamnya disukun. itu lam sukun. Kemudian cara membaca ini ada dua. Pertama dengan asal, yaitu kita menetapkan huruf ini enggak kita buang. Mengucapnya apa? Ukul. Yang kedua dengan takhfif, meringankan. Baca menjadi kul. Meringankan. Ini pada fiil yang berawalan hamzah ya. Khusus berawalan hamzah fiil ini. Nah, jadi kul, kul di sini berasal dari akala. Yang asalnya boleh dibaca ukul, boleh dibaca kul. Seperti juga sa'ala. Nah, sa'ala yas'alu. Ini hamzahnya bukan di depan, ini yang tengah. Sama ketika ketemu hamzah juga gitu. Sa'ala yas'alu. Dari apa? Sa'ala yas'alu. Sekarang bikin fi'il, fi'il amrnya. Asalnya apa? Is'al. Gitu kan? Kemudian mau kita bikin takhfif di sini. Dipindah harokat yang ada pada hamzah ke sin. Kemudian sekarang alif sukun dibuang karena huruf-huruf ilat apa di sini bukan huruf ilat. Nanti ada ilal yang lain ana lupa ya. Yang jelasnya terjadi pembuangan jadi sal. Nah, karena kita belum masih ilal jadi belum sampai ke situ murojaahnya. Is'al atau sal. Boleh. Dalam Al-Qur'an sebutan salil qaryah. Tanyalah desa mencerita tentang saudara Nabi Yusuf itu. Nah, sayidnya untuk yang akala yakulu beda dengan qala yakulu. Ada takhfif, ada pembuangan huruf untuk takhfif di situ. Sudah cukup, ada pertanyaan? Yang terpenting antum bisa mengerti tentang fi'il tsulatsi mujarad yang timbangannya fa'ala ada 6, ada 6. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu. Lalu setelah itu fa'ila, fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'ilu. Lalu fa'ula, fa'ula yaf'ulu. Nah, itu ada 6. Itu namanya tsulatsi mujarad, yaitu fi'il yang terdiri dari 3 huruf tanpa ada huruf tambahan. Pada pelajaran akan datang, pada pelajaran akan datang ada fi'il yang tsulatsi mujarad dengan tambahan 1 huruf atau 2 huruf atau 3 huruf atau fi'il rubainya. Nah, bertahap insyaallah. Barakallahu fikum. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.